الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال العلامة شالح بن Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Al-Majlisut At-Tasi' Majlis yang ke-9 fi hikam siyam tentang hikmah-hikmah di balik ibadah puasa. Qala rahimahullah ta'ala ibadallah i'lamu rahimakumullah anallaha subhanahu lahu al-hikamu al-tamu wal-hikmatu al-baligha fima khalaqahu wa fima syara'ah. Wahai para hamba-hamba Allah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang sempurna, hikmah yang sangat tinggi di dalam apa yang dia ciptakan dan apa yang dia syariatkan. Fahuwal hakimu fi khalqihi wa fi syar'ihi. Maka Allah Azza wa Jalla itu maha hakim, maha penuh hikmah di dalam menciptakan dan juga ketika mensyariatkan. Lam yakhluq ibadahu la'iba walam yatrukhum suda. Allah tidak menciptakan para hamba-hambanya dalam keadaan main-main. Allah Azza wa Jalla juga tidak meninggalkan mereka begitu saja. Walam yashra' lahum syara'i'a 'abasa. Allah juga tidak mensyariatkan pada para hamba dengan tanpa faedah, tanpa guna. Bal khalaqahum li amrin azim wa hayya'ahum li khitabin jazim wa bayyana lahum as-siratal mustaqim wa syara'a lahum asy-syara'i wa yazdadu biha imanuhum wa takmulu biha ibadatuhum. Bahkan Allah Azza wa Jalla menciptakan para hamba itu untuk suatu perkara yang sangat agung. Allah menyiapkan buat mereka sebuah perintah-perintah yang begitu nyata, menjelaskan jalan yang lurus, siratul mustaqim, dan juga mensyariatkan syariat-syariat yang dengannya para hamba akan bertambah imannya, akan semakin sempurna ibadah-ibadahnya. فَمَا مِنْ عِبَادَةٍ شَرَعَهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan atau tidaklah ada ibadah yang Allah syariatkan kepada para hambanya kecuali karena hikmah yang begitu tinggi. وَعِلْمَهَا وَعَلِمَهَا مَنْ عَلِمَهَا جُوَجَهِلَهَا مَنْ جَهِلَهَا. Maka tahulah orang yang tahu dan tidak tahulah orang yang tidak tahu. Walaysa jahluna bihikmatin syai'in minal ibadah dalilan ala annahu la hikmatalah. Bukan berarti ketika kita tidak tahu hikmah di balik satu ibadah, itu menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut enggak ada hikmahnya. Bal huwa dalilun ala ajzina wa qusurina an idraki hikmatillahi subhanahu. Bahkan itu adalah dalil akan kelemahan kita dan ketidakmampuan kita untuk menjangkau hikmah Allah Azza wa Jalla. Kita sangat pendek ilmu dan kemampuan kita untuk menjangkau hikmah Allah di ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena tidaklah kalian ini diberi ilmu kecuali sedikit. Sehingga kadang kita tahu hikmah Allah dalam ibadah ini demikian-demikian, kadang kita enggak tahu. Tapi walaupun kita tidak tahu, kita tetap meyakini ini adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang Allah syariatkan, kita meyakini di balik itu pasti dan pasti banyak kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada kita berbagai macam ibadah serta peraturan-peraturan dalam bermuamalah. Ketika kita jual beli, banyak peraturannya. Kita berinteraksi dengan sama hamba-hamba Allah, banyak sekali aturan dan tata tertibnya. Itu semuanya sebagai bentuk ujian, cobaan buat para hambanya. Agar menjadi jelas dengan hal itu, siapa yang betul-betul menjadi hamba Allah, yang tunduk kepada Allah, dan siapa yang ternyata menjadi hamba hawa nafsunya. Maka barang siapa yang menerima syariat Allah ini, menerima aturan-aturan yang Allah Azza wa Jalla gariskan dengan dada yang lapang, jiwa yang tenang, maka berarti dia adalah hamba Allah. Ya, bukan hamba hawa nafsu. Bukan hamba syaitan. Karena dia senantiasa menerima lapang dada dengan segala aturan, segala perintah-perintah yang Allah perintahkan. Ya, dia senantiasa ridho dengan syariat Allah. Dia senantiasa mengutamakan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla daripada hawa nafsunya. Ya, tapi barang siapa yang dia tidak menerima peribadatan pada Allah, dia tidak mengikuti aturan-aturan, ya, yang Allah tetapkan, kecuali yang mencocoki keinginan syahwatnya, kecuali yang mencocoki hawa nafsunya. Ya, jadi ajaran Islam dia pilih-pilih. Yang ini dia terima. Kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsunya. Yang sana enggak diterima. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, yang ini dia jalankan. Kenapa? Karena dia rasa enak. Yang sana dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia rasa berat. Enggak mau ikut apa perintah Allah Azza wa Jalla. Maka ini kata Syekh, fahuwa abidun lihawa, berarti dia hambanya hawa nafsunya, bukan hamba Allah. Ya, ketika dia jengkel dengan syariat Allah, dia enggak suka, ini syariat kok demikian. Ya, dia berpaling dari ketaatan kepada Allah. Kenapa? Saya enggak suka syariat yang seperti ini. Ya, maka dia menjadikan hawa nafsunya senantiasa diikuti, diikuti. Ya, bukan hawa nafsunya yang mengikut. Rasulullah SAW kan menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya itu tunduk dengan ajaran yang Rasulullah SAW bawa. Ini seorang mukmin. Ya, tapi kalau ada seorang mukmin, dia pilih-pilih dalam agama ini. Dia memilih-milih dalam aturan agama yang Allah gariskan. Yang sesuai hawa nafsunya dia jalankan. Yang tidak sesuai hawa nafsunya dia benci, dia tinggalkan. Yang menguntungkan dunianya dia amalkan. Yang tidak menguntungkan dunianya dia membencinya dan dia tinggalkan. Maka yang seperti ini adalah dia orang yang menyembah hawa nafsunya. Ya, segala sesuatu diukur dengan keinginan pribadinya. Maka ini bukan hamba Allah, tapi hambanya hawa nafsu. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau seandainya kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan hancur langit dan bumi. Ya, bal atainahum bidzikrihim, bahkan kami sudah berikan peringatan pada mereka, fahum an dzikrihim mu'ridun. Tapi mereka justru berpaling dari peringatan kami, kata Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya harus tunduk patuh dengan segala apa yang Allah perintahkan. Ya, seluruh apa yang Allah perintahkan pada kita, hendaknya kita berusaha untuk menjalankannya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas keseluruhan. Jangan dipilah-pilah. Jangan dipilih-pilih yang mencocoki hawa nafsunya dia ikuti, yang tidak sesuai hawa nafsunya dia benci, dia tidak mau amalkan. Tapi kafah, ya, keseluruhan. Wala tattabi'u khutwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata dalam kehidupan ini. Masyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian beliau juga menyebutkan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, tatkala Allah menjadikan ibadah ini bermacam-macam jenisnya. Ya, agar manusia menjadi betul-betul dibersihkan, ya, keridoan mereka, ya, sifat tunduknya mereka, agar orang-orang yang beriman betul-betul dimurnikan. Oh, ini orang mukmin sejati. Kenapa? Dia tunduk patuh semuanya dengan perintah Allah. Apapun ibadahnya dia jalankan. Apapun bentuk ibadahnya dia lakukan. Ya, bukan seorang mukmin yang mengikuti hawa nafsunya. Tayyib, ya, karena ada sebagian manusia dalam keadaan dia ridho dengan ibadah tertentu saja yang sesuai hawa nafsunya. Tapi dengan ibadah jenis yang lainnya dia benci. Dia meremehkan, dia mengenteng-entengkan. Ya, subhanallah, maka tidak demikian. Seorang mukmin hendaknya menjalankan setiap-tiap ibadah, berbagai macam ibadah dengan jenis-jenis yang berbeda-beda, ya, demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Khataliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah menjadikan di sana ada ibadah yang berkaitan dengan badan seperti salat, ya, jihad. Demikian juga ada yang ibadah yang berkaitan dengan harta yang sangat dicintai seperti zakat, sedekah, infak, ya. Ada juga ibadah yang berkaitan dengan amalan badan dan harta sekaligus seperti haji, umroh atau jihad fisabilillah juga. Ya, di antara ibadah juga ada yang jenisnya untuk mengekang hawa nafsu, mengekang perkara-perkara yang dicintainya di waktu tertentu seperti puasa. Ya, jenisnya ibadah yang berbeda-beda tersebut, ya, itu dalam keadaan apa? Kalau seorang hamba menjalankannya semuanya, mau yang berkaitan dengan badan, mau yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan menahan hawa nafsu dan yang lainnya, ya, kalau itu semuanya dijalankan sesuai dengan yang Allah perintahkan dengan penuh keridhaan dari jiwa seorang hamba, tidak dienteng-entengkan, ya. Dalam keadaan apa? Dia mencurahkan segala apa yang diperintahkan. Dia jalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan hamba tersebut adalah seorang hamba yang sempurna keimanannya. Ya. Walaupun dia kadang capek, ya, dia harus menahan perkara yang dia cintai. Perkara yang dia sangat inginkan, makan, minum, ya, berjima dengan istri atau menjalankan hal-hal yang sangat dia inginkan, tapi dia tahan itu semuanya, maka itu betul-betul realisasi nyata dari penghambaan ubudiyah kepada Allah Rabbul Alamin. Baik. Nah, termasuk di sini kata beliau, apabila, ya, telah jelas perkara hal itu, maka di dalam puasa demikian juga banyak hikmah yang sangat-sangat, ya, di sangat tinggi di dalam hikmah puasa tersebut, ya, sampai Allah Azza wa Jalla menjadikan puasa menjadi salah satu tonggak rukun Islam, ya, dan juga puasa itu Allah wajibkan bukan cuma umat ini saja tapi umat-umat terdahulu, karena begitu besarnya hikmah yang ada di dalam puasa. Di antara hikmah daripada puasa, ya, bahasanya yang pertama, puasa itulah hamba Allah, puasa itu adalah peribadatan pada Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah. Ya, seorang hamba, ya, berusaha mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi dengan meninggalkan perkara yang dia cintai. Di bulan Ramadan, dia tinggalkan perkara yang dia cintai. Makan, minumnya, ya, berhubungan dengan syahwatnya, ya. Dalam keadaan apa? Dia menunjukkan hatinya, ya, lapang. Ya, dia berusaha untuk meyakini akan kebenaran ibadah puasa tersebut, ya, akan, ya, dorongan imannya yang menjadikan dia betul-betul mengimani apa yang Allah sediakan di alam akhirat akan keutamaan ibadah puasa. Ya, jadi puasanya merupakan bukti iman. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Ya. Karena seorang insan tidak mungkin meninggalkan perkara yang dia cintai, makan dan minum dan syahwatnya, kecuali karena ingin mendapatkan perkara yang lebih baik daripada itu. Karena seorang mukmin dia mengetahui ya, bahwasanya apa yang Allah sediakan di surga, apa yang Allah sediakan dari keridhaannya di alam akhirat, ya, lebih mulia, lebih tinggi nilainya. Maka dia pun meninggalkan perkara yang secara fitrah dia cintai, makan minum syahwatnya. Ya, dia tinggalkan. Sehingga inilah ya yang namanya puasa itu seorang hamba akan bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba itu dalam keadaan apa? Rela untuk meninggalkan perkara yang dia sukai oleh hawa nafsunya dari pagi hingga tenggelam matahari. Ya, ini di antara hikmah daripada puasa akan bisa menjadikan seorang hamba semakin tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan ya oleh beliau rahimahullah, di antara hikmahnya juga adalah semakin menambah ketakwaan. Dengan berpuasa, Masya Allah, bekal takwa seorang hamba semakin bertambah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sehingga yang namanya puasa, ketika seorang hamba diperintahkan menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat-maksiat, maka takwanya akan bertambah. Dan takwa kebaikannya itu akan kembali kepada hamba. Masya Allah, ya, ini diantara hikmah yang begitu besar daripada ibadah puasa, akan menambah ketakwaan. Ya, ketika seorang hamba meninggalkan perkara-perkara yang disyahwati karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah min an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dosa, serta sikap kasar, maka Allah tidak membutuhkan perbuatan dia yang tidak makan dan tidak minum. Ya, rawahul Bukhari. Ketika seorang mukmin, ya, atau ketika seorang yang berpuasa, ya, ternyata dia di dalam hatinya masih banyak keinginan berbuat maksiat, ya, masih memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Tapi ketika dia teringat-ingat hadis tadi, aduh, kalau saya berbuat dosa maka Allah tidak butuh dengan puasa saya, akan tidak berpahala. Akhirnya dia tercegah dari berbuat maksiat. Inilah hakikat daripada takwa. Ya. Demikian juga ketika seorang insan dipancing emosi, seorang insan diajak berkelahi, dicaci maki, ya, ketika di luar Ramadan mungkin dia akan ladeni. Tapi ketika dia berpuasa dia ingat-ingat. Ya, maka dia enggak jadi untuk meladeni perbuatan tersebut dan dia terjaga puasanya. Dengan berpuasa dia akan terjaga dari apa? Perbuatan-perbuatan caci makian, ya, atau perkelahian, pertumpahan darah dan yang lain sebagainya. Karena yang namanya puasa ini akan menjaga seorang hamba dari berbagai macam keburukan akhlak dan tindakan. Demikian juga di antara hikmah daripada puasa adalah hati akan kosong. Ya, hati akan dikosongkan dari pikiran-pikiran yang lainnya. Ya, kecuali zikir atau ingat-ingat ibadah, ingat-ingat alam akhirat. Ya, subhanallah. Kata Syekh rahimahullah taala, karena ketika seorang hamba tidak berpuasa, syahwatnya, makan minumnya dan syahwatnya itu dia tidak kekang, maka banyakkan orang-orang seperti itu kebanyakannya akan lalai. Ya, hatinya akan lalai dan kadang akan dibutakan dari al-haq. Ya, subhanallah. Sehingga dalam sekian banyak dalil seperti Rasulullah SAW menyebutkan, Ya, ma malabnu Adam ya an syarrin batnin. Tidaklah ada anak Adam memenuhi satu wadah yang lebih jelek daripada perutnya. Bihasbi libni Adam al-uqaimat yuqimna salbah. Sesungguhnya cukup bagi anak Adam beberapa suapan saja. Yang penting tulang sulbinya bisa tegak, tulang punggungnya bisa tegak. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau memang dia memang membutuhkan makanan, maka hendaknya sepertiganya untuk makanannya, sepertiga lambungnya diisi makanan, sepertiga lambung untuk minumannya, sepertiganya untuk nafasnya. Ya, ini diantara bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika seorang hamba sedikit makan atau makanan itu dibatasi, tidak makan sampai kenyang sampai ya full lambungnya, maka yang seperti itu akan mudah seorang hamba berzikir mengingat Allah. Mudah di dalam ya hatinya menjalankan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini terjadi di bulan puasa lebih banyak lagi. Sehingga kita lihat amalan ketaatan di bulan Ramadan begitu mudah untuk dijalankan. Begitu ringan untuk dijalankan. Tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga di antara hikmah daripada puasa adalah seorang yang kaya akan menyadari nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dari kekayaannya tersebut dia baru menyadari ini adalah nikmat yang begitu besar. Ya, tatkala Allah memudahkan dia makan dan minum ya dengan berbagai macam jenisnya. Sehingga dia dalam keadaan apa? Teringat saudaranya, saudara yang miskin. Teringat para orang-orang miskin, saudara-saudaranya yang kadang mereka tidur, enggak makan atau kelaparan ya, atau makan makanannya sangat tidak enak ya, atau makan dalam keadaan kekurangan. Subhanallah. Sehingga orang-orang kaya akan teringat saudara-saudara yang miskin, saudara-saudara yang kekurangan. Ya subhanallah, dalam keadaan apa? Dia semakin menyadari akan nikmat Allah Azza wa Jalla ketika dirinya berpuasa. Demikian juga orang yang berpuasa, ya di antara hikmahnya adalah dia akan terus berlatih dalam mengendalikan jiwa. Ya, menguasai emosi. Ya, dia akan semakin kuat di dalam mengendalikan dirinya. Ya, mengendalikan dirinya. Dan kita tahu mengendalikan jiwa, mengendalikan hawa nafsu ini merupakan kunci keberhasilan. Ya, wa amma man khawfa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Maka adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dia berusaha mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggal kembalinya. Sehingga puasa seorang akan dikendalikan hawa nafsunya, dikendalikan emosinya, dikendalikan syahwatnya. Ya, yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan nanti biidznillah. Ya, ketika mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dengan berpuasa dia berusaha untuk mengokohkan jiwanya, mengendalikan hawa nafsunya. Ya, demikian juga hikmah daripada puasa adalah akan bisa meruntuhkan kesombongan. Ya. Demikian juga akan bisa Pak melembutkan hati kita semuanya ya untuk semakin sayang kepada sesama hamba-hamba Allah, para makhluk. Ya, karena yang namanya kenyang, puas makan, puas minum, ya, puas dalam menjalankan syahwat itu kadang akan mengajak atau mengakibatkan seorang hamba semakin sombong, tinggi diri. Ya. Subhanallah. Tatkala apa? Seorang hamba kenyang dan melampiaskan syahwatnya hari-hari. Ya, melampiaskan syahwat perutnya, kemaluannya, dipuaskan semuanya, itu biasanya akan mengakibatkan kesombongan. Baik, tapi ketika seorang hamba direm, dikurangi di bulan puasa. Ya, diminimalisir di bulan puasa, maka yang seperti itu sikap keangkuhan dan kesombongan akan ditundukkan biiznillahi ta'ala, sehingga akan membuahkan sifat at-tawadhu, ya, rendah hati. Ya, tapi sebaliknya kalau dia terus menjalankan kesombongan, menjalankan ya keangkuhan, dia calon menjadi orang-orang yang binasa iyadzubillah. Demikian juga hikmah puasa adalah akan bisa menyempitkan ya ketika seorang lapar, haus, ya dahaga, akan menyempitkan jalan setan di badannya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ya setan itu apa? Inna setan yajri Ahli Bani Adam majrad dam. Setan itu bisa mengalir di dalam tubuh Bani Adam seperti mengalirnya darah. Ya, bisa masuk. Tapi dengan puasa, jalurnya setan, jalan-jalannya setan untuk masuk ke dalam badan manusia itu dipersempit. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan terkait dengan para pemuda yang biasanya mereka ya syahwatnya bergejolak dan mereka belum mampu menikah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, wahai para pemuda, barang siapa yang diantara kalian yang belum atau yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena menikah akan bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' alaihi saum, barang siapa belum mampu hendaknya dia puasa, fa innahu wija, ya fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi benteng pelindung. Dengan puasa dipersempit syahwatnya, jalannya setan di badannya akan dipersempit sehingga mudah untuk dikendalikan ya berbagai macam syahwat dan hawa nafsunya. Ya, ini diantara hikmah puasa yang begitu dalam. Jalannya setan untuk menggoda Bani Adam itu akan dipersempit sehingga seorang akan mudah menjalankan ketaatan dan mudah meninggalkan kemaksiatan ketika dia berpuasa. Demikian juga hikmah daripada puasa dari segi kesehatan. Masya Allah, ya, bahwasanya meminimalisir makanan, meminimalisir ya makan dan minum, ya, itu akan menyehatkan badan kita dan juga menyehatkan apa? Jihaz al-hadam, organ-organ pencernaan kita. Ya, pada bulan Ramadan ini dibersihkan lagi organ-organ kita ya agar menjadi perkara yang berlebihan, kolesterol yang berlebihan ya dan yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa membahayakan itu akan bisa dipres, dikurangi, dinetralisir selama satu bulan. Ya, walaupun di sana ada hadis sumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Tapi hadis ini dhaif, para ulama menyebutkan. Ya, tapi maknanya, ya, insya Allah maknanya sejalan. Para dokter sudah menjelaskan bahwasanya puasa itu akan bisa menjadikan badan manusia sehat. Ya, sampai dokter-dokter dari Amerika itu menyebutkan bahwasanya, ya, orang-orang Islam di Timur Tengah, di Arab Saudi khususnya, ternyata mereka dalam keadaan sedikit kasus-kasus, ya, apa namanya kesehatannya. Ternyata mereka sampai berkesimpulan, mereka punya sesuatu ibadah yang kita tidak punya, yaitu puasa. Ya, mereka dalam satu tahun dibersihkan itu organ pencernaannya, organ-organ tubuhnya dibersihkan dengan sebab puasa. Sementara kita nggak punya, sehingga mereka adalah orang-orang yang cenderung lebih banyak kesehatannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga puasa sangat bermaslahat. Hanya saja, ya, kita nggak tahu banyak tentang hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Kecuali sangat sedikit. Wa illa di sana kita meyakini Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah yang sangat dalam dalam mensyariatkan ibadah puasa. Ya, kita meyakini puasa begitu banyak manfaatnya. Ya, bukan cuma sekedar yang tadi telah disebutkan, di sana masih banyak. Ya, kita yakini masih banyak hikmah-hikmah yang kita tidak mengetahuinya, dan lebih daripada itu untuk kita semakin bersemangat menjalankan ibadah puasa demi untuk mendapatkan alam akhirat. Tayyib, mungkin ini yang bisa dibacakan pada pagi hari ini. Allah alam suhab, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.